أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa ini semua terjadi? Karena umat sudah enggan mempelajari dinnya. Kalau seandainya mempelajari pun salah-salah, sehingga mereka tersesat. Hal ini terbukti banyaknya kelompok, banyaknya aliran, banyaknya fikrah yang menyebar di kalangan kaum muslim. dan mereka tidaklah pecah karena pecahnya pemahaman, tidaklah mereka berselisih karena perselisihan prinsip dan cara beragama. Bukan karena perbedaan asal usul, warna kulit, dan yang lainnya tidak. Oleh karena itu, diri sekalian akhirnya muncul seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "An-nasu a'da'u man jahilu wal juhala'u a'da'u ulama." Orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui, dan orang bodoh itu cenderung menjadi musuh ulama. Sehingga sekarang bukan hanya umat Islam itu gak nyambung dengan Islamnya, malah berbalik memusuhi agamanya sendiri. Ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu, saat sekarang ada segelintir orang yang ingin kembali kepada Alkitab wa Sunnah, mendapatkan penentangan bukan dari Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, tapi dari umat Islam sendiri. Oleh karena itu, umat sekarang ini antara kebingungan dan tersesat. Bingung memilih cara beragama yang mana, tersesat karena salah pilih di dalam manhaj, akidah, prinsip, dan pemahaman. Padahal Rasulullah SAW sudah menggariskan, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati." Dua perkara, jika kamu berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selamanya kitab Allah wa sunnati. Bagaimana tidak Allah mensifati Al-Quran, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu mustaqim ihdinas siratal mustaqim laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang menegaskan, "Taraktukum 'alal bisril baydha." Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran putih bersih, saking gamblang jelasnya, "Lailuha kanahariha," malamnya seperti siangnya, "la yazimu 'anha ba'di illa halikum." Tidaklah ada orang menyimpang, pasti tersesat. Hari ini sekalian, kalau kita bandingkan pada zaman dahulu, Rasul saat hidup, Khulafaur Rasyidin masih ada di tengah kaum muslimin, manusia masih dikawal oleh ulama-ulama a'immatus sunnah, perselisihan ini dan umat dan keadaan baik. Tapi kita tidak perlu putus asa, dan kita tidak boleh kecil hati, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirin 'ala al-haq لا يدلهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك." Akan terus menerus senantiasa ada sekelompok umat, sekelompok orang yang komitmen di atas kebenaran dan tidak tergoyahkan karena cibiran cacian permusuhan dan gesekan yang mereka dapatkan dari masyarakat, dari orang, sampai datang perkara Allah, yaitu kemenangan. Dan menang itu menang hujjah dalil, berarti siapapun tidak akan bisa mengalahkan kebenaran yang dibawa oleh firqah, yaitu najiyah. Dan siapapun tidak akan bisa mengalahkan argumentasi mereka, apalagi di depan kesesatan dan kebenaran. Makanya sering saya katakan, kalau ada ahli sunnah wal jamaah debat kalah sama ahli bid'ah, itu saking bodohnya ahli sunnah. Kebangetan. Karena kebenaran gak bisa didukung dengan dalil yang sahih dari Quran sunnah. Kalau toh dia mengatakan Quran sunnah itu adanya adalah mutasyabihat yang dipakai, atau takwil-takwil batin yang dia angkat, sehingga seakan-akan ayat itu berpihak kepada pemikirannya, hadis itu mendukung aqidahnya, tapi sejatinya adalah takwil-takwil batinlah yang terlalu rajuk. Hanya Allah katakan, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ada di sana, kalau memang umat ini telah terkelupas simbol-simbol Islamnya, gairah keagamaannya, ciri khasnya dan karakternya, maka ada usaha sangat serius dari kita untuk membalikkan. Terus terang dari sekalian, umat Islam sekarang ini telah banyak tersimpul dengan karakter-karakter luar Islam. Ada yang berkarakter barat, ada yang berkarakter Yahudi, ada yang berkarakter Nasrani, ada yang berkarakter kejawen. Intinya karakteristik Islam sudah tidak nampak, kecuali hanya simbol-simbol kecil. Dan sebagai besar umat Islam, Pak, sekarang ini tidak tahu Islam kecuali hanya sholat. Terus selainnya, kalau Bapak sekarang cucuk antara muslim dengan Kristen, tidak ada bedanya kecuali hanya sholat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Lakum qadanna ural islami urwatan urwatan, kulla man taqadat urwatan tashabbasan nasu billadhi baliha, wa awaluha naqdan al-hurmu wa akhiruha as-salat. Tali Islam itu akan terlepas tuntas demi tuntas ketika lepas satu orang pegang berikutnya. Yang pertama kali lepas sistem hukum dan pemerintahan Islam, dan yang paling akhir salat. Sekarang kata orang di Jawa Tengah, iso sholat ayo untung. Sampai ada lurah yang mengatakan, atasi lurah ayo sholat. Kau gak apa bahasa kerajaan saya, wah lurah aja masih bisa sholat, maunya gak sholat kalau sudah jadi lurah. Oleh karena itu, ini sekalian, disinilah usaha kita bersama untuk mengislamkan orang yang muslim. Terus terang ini agak lebih susah, dan tidak kalah susahnya dengan orang yang memang non muslim. Udfulu fisilmi kafa. Oleh karena itu, dari sekalian, mengembalikan umat Islam ke dalam Islam, kembali ke Islam lagi, merupakan suatu usaha yang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Dan usaha inilah yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ. Kalau jika kalian sibuk dengan perdagangan dina, tadi pagi saya jelaskan, wa khattum bi anna bil baqar, kalian ngikutin ekor-ekornya sapi, maksudnya sibuk dengan keduniaan, terutama ternak. Wastafartum bisabi, sibuk dengan cocok tanam. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Illa sallallahu alaikum dhullan, Allah akan kuasakan kehinaan. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kehinaan yang sekarang didapat umat Islam, kemunduran, bahkan bukan hanya itu, kalahnya di berbagai macam lini, tidak bisa kecuali rujuk ila dinil Islam. Dan kembali kepada dinul Islam melalui kaki dua yang kokoh, yaitu Al-Kitab wa Sunnah. InsyaAllah dengan itulah umat akan bisa meraih kejayaan sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab, kami dulu kaum terhina, kemudian dijayakan oleh Allah Islam. Dengan Islam, siapa yang sekarang mencari kejayaan selain Islam, Allah akan hinakan. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ju'ila as-sawabu 'ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan bagi orang yang menyelisih perkara yaitu jin. Dengan demikian, tidak ada langkah yang paling tepat. Yang pertama adalah ma'rifatul dinil Islam, ma'rifatan hakikiyatan, mengenali agama Islam. Hadirin sekalian, apa itu Islam? Ditegaskan oleh para ulama, al-Islam menurut bahasa adalah berserah diri. Menurut istilah memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna am, yaitu seluruh tata cara ibadah yang kemarin, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, sesuai dengan syariat Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika beribadah kepada Allah dengan satu yang disyariatkan, maka agamanya Islam, dia jadi muslim, umatnya juga begitu, dan semua para nabi muslimun dan agamanya Islam. Adapun Islam menurut arti khusus adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerah kepada Allah dengan cara mentauhidkan. Jadi berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Sehingga dari sekalian tidak akan mungkin kita itu beragama dengan baik kalau tidak mengetahui tauhid. Sehingga dari sekalian seluruh para rasul, para nabi, dakwah yang paling ditekankan, tema-tema yang paling diutamakan adalah tauhid. Di antaranya firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an a'budu Allaha wa ajtanibu dhalam. Bahkan dikatakan oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, setiap dakwah para rasul, para nabi selalu menekankan an a'budu Allaha wa ajtanibu dhalam, dan setiap dakwah ini tidak bisa diingkari. Mengajak ke tauhid, menafikan syirik, mengajak kepada hak, menafikan batil, dan selalu dua kakinya. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Ada sunnah, ada bid'ah. Ada syirik, ada tauhid. Ada taat, ada maksiat. Ada iman, ada kufur. Ada halal, ada haram. Ada ibadullah, wajtanibut tauhid. Dan ada misalnya beragama setelah itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan patuh dengan berbagai macam ketaatan, dan taat itu ialah melaksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Makanya orang itu belum bisa dikatakan taat kalau hanya bisa melaksanakan perintah Allah tapi jauhi larangan, belum bisa. Banyak umat Islam salatnya salat, tapi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, enggak nongol. Makanya dikatakan oleh ulama, siapa yang sholat, sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya sama dengan tindaknya sama saja. Sholat tapi maksiat lancar, kata orang SDFJ, sholat terus maksiat jalan. Haji, haji masya Allah, bahkan ada yang 2 kali, 3 kali, tapi rumahnya dikontrak pelacuran, oke, tokel masih senang. Aktivitas pelanggaran-pelanggaran dalam masalah dagangnya, apalagi kalau sudah dagang, udah enggak, bahkan mereka berprinsip, mas enggak bisa kaya kita kalau enggak perlu dalam cari duit. Terus orang dari berbagai mantan lancu aturan Islam, nah baru kaya. Itu mereka. Kenapa dari sakit? Karena mereka sholat, sholat hanya seremonial kosong. Jadi menghayatkan, gak usah jauh-jauh pak. Kok bisa ada orang sholat habis sholat nyolong sandal? Itu saja sudah aneh kan? Padahal saya yakin semua orang yang sholat minimal baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa ta'awud itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Lu habis nutup, setan kok jalan bareng? Itu setannya kalau bisa nampak nol, itu dosa dampak kan? Ya sama kurang ajar, motor-motor sekarang sepakat. Haji, hari haji, subhanallah. Kalau antum melihat mereka ketika keluar masuk Masjidil Haram kayak malaikat, surbannya masih gede, jangan kan sampai lupa pak, keluar jendah sudah kembali kepada asal muasalnya. Gak sampai Pekalongan, gak sampai Jakarta, gak sampai Sumatera, gak sampai Surabaya, gak sampai Madura, itu sudah kembali kepada aslinya. Haji gak membekas. Padahal panggilan yang pertama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa? Karena hanya haji bukan ala nabi, ala tradisi, kadang haji ala kadarnya. Pokoknya haji dapat titel dipanggil Pak Haji. Itu status sosial. Itu pengen dipanggil dong. Namun kan repot kalau sudah haji 4 kali kan panggilannya susah. Sampai ada cerita, ada orang yang habis haji mengundurkan diri dari pengurus ketua RT. Kenapa habis haji pun masih dipanggil Pak RT? Dan yang mengumpulkan warga, Pak, terus terang saya malam hari ini mengundurkan diri dari pengurus RT. Ada apa Pak RT? Lainnya, gara-gara untuk panggil Pak RT, Pak RT. Menunggu mutak 5 tahun. Ya, setelah haji pun masih panggil Pak RT. Jadi yang mundur. Itu hanya itu dong. Padahal subhanallah dan sekalian haji itu dahsyat. Pembersihan sampai Rasulullah katakan kayau min wanatat ru'umuhu, seluruh tidak ada. Yang selanjutnya dari sekalian, wal bara'atu min syirki wa ahlihi. Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, patuh dengan berbagai macam ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Rukunnya ada 5. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan masing-masing ada kerangkanya, rukunnya, syaratnya, dan ada hikmah di balik itu. Syahadat, pengikhlasan, pengabdian hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan mencari ketenangan hidup. Apalagi Rasulullah mengatakan, "Juridan qurratu 'aini fi shalah." dijadikan ketenangan hatimu di dalam sholat. Zakat jembatan jika yang miskin supaya tidak terjadi kesenjangan, dan memberikan suatu pressure yang cukup bagus. Akhlakul karimah apa? Dermawan. Dan terdistribusinya kekayaan secara merata dan adil. Puasa jelas Rasulullah SAW dan juga Allah memberikan satu hikmah, tahqiqut taqwa la'allakum tattaqun. Dan taqwa adalah melaksanakan, menjaga diri dari perbuatan menjaga diri dari api neraka, dari melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Dan haji memberikan suatu pelajaran jihad bil mali wal anfus, ya, semuanya dikerahkan dan itu semua dihadiahkan, diberikan kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Tapi mana semua itu di dalam diri kita? Mensinkron membuat tertanamnya karakter Islam. Berarti di sini ada salahnya di dalam beragama. Ada apa namanya konsleting di dalam kita menerjemahkan Islam. Ada Islam begitu indah. Subhanallah, dan sekalian dia zaman Rasulullah Khalifah Rasulullah Aiman Sunnah. Begitu ditakuti sampai Rasulullah mengatakan Nusirtu binrumi masirat asyar, aku dimenang oleh Allah sebelum perang. Musuh itu takut sebelum sebelum satu bulan. Sekarang musuh di depan mata aja gak takut. Ada apa ya Rasulullah? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, status kita adalah Khusau kabusau sayyid, kabusai sayyid, seperti bui banjir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala karena Rasulullah SAW menegaskan, وَلَيَنْفَنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ وَهَنْ. Menimpa umat Islam, menggelayutin jiwa umat Islam, yaitu hubbud dunia wa baraghiyatul maut, cinta dunia dan cinta. Sehingga ikhwan, kita temukan umat yang sekarang maka harus diulang, harus kembalikan. Nah, tolong dicamkan ikhwan, konsep Islam, prinsip Islam, ajaran Islam sudah sempurna. Artinya tidak ada satu kebutuhan hidup manusia yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yang telah dijelaskan dalam Quran Sunnah. Dan tidak ada satu pun urusan dunia akhirat yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an, wa nazzalna min al-Qur'ani ma huwa shifa, dan juga mensifati tibyanan li kulli syai. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Berarti di situ sudah tuntas final. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sehingga ini sekalian, seorang muslim ketika melakukan apapun, sebelum melakukan, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sesuai dengan qala wa fa'ala Rasul. Oleh karena itu, seorang muslim ketika berbuat apapun amalan, sekecil apapun, harus selalu diukur oleh dalil. Makanya katanya para ulama, ilmu itu ma'fal Allah wa qala Rasul wa qala adri. Kalau sudah tidak ada qala Allah, qala Rasul, ya qala tak adri, saya tak tahu. Karena bangunan beragama itu bangunan tawqifi nunggu dalil. Ada dalil jalan, tidak ada dalil stop. Sehingga para ulama dari hadis-hadis tadi membuat satu kaidah, aslinya ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan, dan aslinya makanan itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makanya kalau ada orang bilang, mas, kalau dalil, kalau acara-acara tradisi tahlilan macam-macam, selamat tahlil yang lainnya, Isra Mi'raj dilarang, mana dalilnya? Biasanya begitu. Mana dalil? Cara itu dilarang, mana dalilnya? Kita balik, karena enggak ada dalil Lah kalau sekarang Anda mengatakan mana dalilnya jangan tahlilan? Lah kalau itu mana dalilnya silakan tahlilan? Ayo balik-balikan itu aja. Itu hanya namanya. Kita bangun man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada petunjuk dari kutub tolak, man ahdasa fi amrina, siapa yang mengada-ada dalam urusanku ini. Dan tolong dicamkan ikhwan, Rasul hadir bukan urusin dagang, bukan urusin pertanian, tapi urusin syariat. Berarti yang dimaksudkan man ahdasa fi amri syariat wa din. Makanya perkara yang baru diada-ada dalam masalah bukan syariat, bukan agama, gak ada masalah, silakan bikin mobil, komputer, silakan. Karena fi amrina amru syariah wa din. Makanya ketika ada orang mengatakan bid'ah hasanah itu, kan dulu gak ada mobil, sekarang ada mobil, ceramah dulu gak pakai suntik, sekarang pakai mobil. Ini urusan dunia, ini wasaat, ini lima soal yang bersalah. Yang kita inginkan adalah bid'ah fi din. Dengan demikian ada kesalahan, ada suatu kaidah yang mulia yang harus kita pahami. Segala sesuatu yang ada kemiripan dengan ibadah, tapi Rasul tidak menyuruh, padahal potensi untuk dilakukan. Kalau itu memang bagus pada zaman Rasulullah, mungkin dilakukan. Tidak dilakukannya menunjukkan bid'ah. Kalau dilakukan menunjukkan bid'ah dan ditinggalkan dan sudah. Saya ulangi lagi kaidahnya, Mas. Kalau ada sesuatu yang nampak seperti ibadah atau baiklah, tapi tidak ada anjuran dari Rasulullah, padahal di zaman Rasulullah tidak ada penghalang untuk melaksanakan, kalau itu baik berarti mengamalkannya bid'ah dan meninggalkan sunnah. Contoh maulid. Kita kasih contoh maulid. Kalau memang maulidan itu merupakan suatu sunnah, yakin mungkin tidak dilaksanakan zaman Rasulullah, mungkin ada tidak penghalang, tidak. Apalagi Rasulullah sebagai seorang yang punya hari lahir, ya. Susahnya apa? Sementara perangkat-perangkat untuk melakukan maulid sangat mungkin. Rasul pintar bahasa Arab, apalagi kalau hanya sekedar baca selawat, wah Rasul jagonya kalau memang itu sunnah. Kok tidak dilakukan? Rasul menunjukkan tidak sunnah. Alis bilang contoh tadi, zaman Rasul mungkin gak mungkin karena ada orang mati. Memang orang mati cuma sekarang, bro. Zaman Rasul ada gak orang mati? Masuk banyak. Mungkin gak kalau memang sunnah itu dilakukan Rasul, mungkin urusan penghalang untuk melakukan tahlilan zaman Rasul apa gak ada? Urusan makanan ada, kurma ada, roti kebab ada, kalau untuk berkatnya. Kalau urusan masalah pemimpin tahlilan, Rasul paling fasih Arab asli dibanding Jawa, kok gak ada apa-apanya? Kok Rasul gak melaksanakan padahal banyak orang meninggal dunia? Kalau itu sunnah dibutuhkan, tidak dilaksanakan, menunjukkan bid'ah. Itu kaidah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wafat. Pernah enggak bapak dengar cerita ini? Pernah. Padahal kalau mau melaksanakan mungkin, apa susahnya Rasulullah untuk memimpin dakwah? Orang yang paling fasih bahasa Arabnya, orang paling pintar berdoa, orang paling pas kalau untuk urusan doa, jika mungkin kirim doa. Apalagi hanya sekedar al-fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Dan subhanallah, surat al-fatihah ini menjadi surat favorit. Mau mengaji al-fatihah, pulang dari haji al-fatihah, mungkin kuburan al-fatihah, sumbangan di masjid al-fatihah, tahlilan al-fatihah. Gak ada yang sekali-kali ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-baqarah. Itu pemimpin tahlilan aja gak apal, apalagi jamaahnya. Kok apa korban? Jadi itu ada kebiasaan di Indonesia kalau menjelang Idul Fitri atau Ramadan itu apa namanya penawar jasa baca Quran di kubur-kuburan itu bahkan sampai perantarin orang diskon. Surat Yasin diskon 40%, Al-Baqarah 35%. Subhanallah. Ini kan jadinya dagangan. Padahal Rasulullah katakan, Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi, baca Al-Qur'an, jangan kamu makan dengan bacaan Al-Qur'an itu. Dia demikian dari Rasulullah, kalau kita sudah memahami hal itu, dari praktek-praktek yang ada, walaupun dibungkus dengan suatu bungkus yang baik, Al-Aliz bin Hasana, kita bisa mengukur Rasul ngasih contoh enggak, memberi kaidah enggak, memberi petunjuk enggak, pernah enggak beliau mengamalkan? Kalau tidak, fahuwa bid'atun. Mas, kalau ada orang bilang bid'ah hasanah, dalilnya fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kalimat kul itu selamanya tidak bisa diartikan setiap. Alasannya kadang-kadang dalam bahasa Arab kalimat kullu itu memiliki makna ba'd, sebagian, berarti sebagian dan ada yang hasanah, sebagian ada yang sesat. Itu argumentasi dia. Oh udahlah kita bertele-tele pakai ayat ini dan yang lainnya, coba pak terusin hadis setelahnya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalau Anda mengatakan kulla bid'atin yang pertama tidak selamanya memiliki arti setiap, berarti fa inna kulla dhalalatin juga tidak memiliki arti setiap, bisa saja memiliki makna sebagian. Kalau kita artikan sebagian bid'ah itu ada yang tidak sesat, dan sebagian sesat ada yang tidak masuk neraka. Paham gak mas? Ya. Kalau dia mengatakan kalimat kullu itu tidak selamanya bermakna setiap, berarti kalimat yang setelahnya setiap kita artikan sebagian bid'ah ada yang tidak sesat, dan sebagian sesat ada yang tidak masuk neraka. Nah, mungkin coba mereka dalam satu hadis saja klimplan dan jelas. Yang hadis pun pertama diartikan ba'an, yang kedua gak mau, gak mungkin ada orang mau terima ada sesat yang tidak masuk neraka. Sehingga dari sekalian kalau kita himpun dalam bahasa bid'ah itu kan gak ada dalilnya. Hasanah pak, gak mungkin kita nanggap hasanah kalau gak ada anjurannya. Gak mungkin kita ngomong ini baik, ini buruk kalau gak ada petunjuk. Kita katakan sholat baik karena ada qala Allah, qala Rasul yang mengatakan baik. Zakat sedekah baik karena ada aturannya baik. Kita tidak mungkin mengatakan baik di dalam agama tanpa ada panduan dari. Kalau memang seperti itu Pak, lihat bid'ah dalam satu sisi artinya sesuatu yang tidak ada dalilnya, hasanah ada dalilnya, bisa gak ketemu? Dan kita kasih arti, kalau bid'ah sesat, hasanah baik, berarti di sini ada sesat yang baik. Dan kalau kita sekarang ada ustaz yang ceramah tentang bid'ah hasanah, berarti Bapak Ibu sekalian, kita pada malam hari ini kita bahas sesat tapi baik, baik tapi sesat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang sesat tapi baik, dan menjadi orang-orang baik tapi tidak sesat. Gak logis omongannya. Dan kalau kita nantang dalil kamu mana? Kok paling contohnya bilang paling sholat tarawihnya umat. Mana bid'ahnya? Sudah dikasih contoh Rasul tuh. Rasul kan keluar yang pertama, kedua, ketiganya nggak keluar, keempatnya baru beritahu. Takut diwajibkan berarti bukan bid'ah lagi. Pembukuan mushaf mana bid'ahnya? Wong Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Inna alaina jam'ahu wa qur'anan. Sungguh kami berkewajiban untuk menghimpunnya dan menjaga bacaannya. tinggal mekanismenya. Apa pakai kulit, apa pakai plastik, apa pakai ini, bahkan semakin hari semakin canggih. Itu soal mekanisme. Tapi landasannya kan ada. Nanti dikejar-dikejar paling banter kembali lagi otak, speaker, mobil. Nah udah, bolak-balik itu lagi. Itu gak beda. Mas, ini urusan agama. Karena Rasulullah mengatakan man ahdasa fi amrina, siapa yang mengadakan dalam urusanku ini, dan Rasul hadir untuk urusin din wa syariah. Berarti yang dimaksud bid'ah fi din wa syariah. Oleh karena itu ada di sebenarnya, ketika kita beribadah, sebelum kita melakukan ibadah, harus kita siapkan jawaban dalilnya yang perkara 6. Yang pertama, kalau ibadah itu terkait dengan sebab, sebab yang melatari ibadah itu harus ada dalilnya. Contoh, saya mengadakan perayaan Maulid Nabi karena sebab lahirnya Rasul. Ada nggak dalilnya? Saya melakukan qiyamul lail malam tanggal 27 Isra Mi'raj bulan Rajab. Alasannya karena sebab Rasul malam itu diisrakan oleh Allah. Ada enggak sebab tersebut ditunjukkan oleh dalil? Alias Rasul nyuruh, Rasul ngasih contoh malam itu sholat. Saya sampaikan di masjid saat saya khutbah Jumat bahwa yang sahih Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan Rajab. Dan yang mengatakan itu semuanya ulama-ulama Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, bahkan Abu Syama. Pak, habis turun ada orang yang nanya, Pak, Bapak bisa gak saya pertemukan dengan Bapak MUI untuk mempertanggungjawabkan pertanyaan pernyataan Bapak ini? Oh Pak, Mbahnya MUI aja siap. Loh, kitab itu cuma satu kok. Dan kita gak ngada-ngada dan kitabnya. Udah, silakan Pak baca ini, baca Arab Syarah Arba'in Nawawi, Tabyinul Ajab, Fi Fadhlir Rajab, Ibnu Hajar, dan yang lain. Dingin ya? Dingin kan apa? Ya, kita tinggal aja. Kita siap-siap nanti kita membahas yang 6 tadi ya, sabar dan seterusnya. Kita tutup suara. Contoh, saya lolos dan lulus untuk jadi pegawai negeri seumuran. Saya mengumpulin orang karena sebagian lolos jadi pegawai negeri. Apa kaitannya sebab? Kalau memang seperti itu, jika dipaksakan maka perkara itu akan menjadi bid'ah. Yang kedua, jenis ibadah harus ada petunjuk dalilnya. Contoh jenis-jenis ibadah ada nazar, ya, ada puasa, ada sedekah, ada zakat. Kita katakan jenis-jenis ibadah ini sah, sahih, dianjurkan karena ada dalil. Kalau tidak ada dalil, contoh salat kafaratul maut. Di kalangan orang-orang sufi atau di kalangan orang thariqah dikenal dengan salat kafaratul maut, yaitu salat nebus kencing. Karena mereka meyakini kencing itu menjadi penyebab siksa kubur, supaya lolos maka disolatin itu, salat kafaratul maut namanya. Dari mana ini? Dari qala Allah qala Rasul sallu salat kafaratul maut. Seperti ya ahlul Quran awtiru, jelas. Wahai ahlul Quran awtiru, salatlah witir. Sehingga muncul salat witir. Idza amma ahadukum al-amra falyarka' rak'atayn. Jika di antara kalian ingin menyengaja sesuatu, hendaklah rukuk. Maksudnya salat dua rakaat, muncul salat istikharah. Ma min 'abdin yudhnibu dhanban. Ya, tidaklah ada seorang hamba yang berbuat dosa. Summa tawadda kemudian wudu, summa yusalli rak'atayn kemudian salat, summa yastaghfirullah ta'ala kemudian baca istighfar, illa ghafarallahu lahu khotoyahu. Muncul surat taubat. Tapi dari mana surat kafaratul maut? Ada lagi surat kafaratul lima fatani. Apa yang dimaksud dengan surat kafaratul lima fatani? Surat untuk menembus surat-surat selama satu tahun yang bolong-bolong dari surat wajib. Dengan surat itu orang akan diamankan dari siksa, sanksi, ninggalin sholat. Begitu juga sholatul rawaih yang dilakukan pada saat musim Sya'ban yang jumlahnya 12 rakaat. Ini mana sholatul rawaih? Jadi jenis-jenis ibadah ini kita harus pertanyakan dalilnya mana. Kalau ada, lanjut. Kalau tidak ada, stop. Yang selanjutnya, setelah sebab jenis kadar, alias kalau ada jumlah sekian-sekian, ketika kita ibadah harus kita bisa buktikan dalilnya. Contoh dhuhr 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, karena ada dalilnya. Setelah sholat membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, kenapa tidak 50 kali? Karena dalilnya dibuktikan. Kadar Tawab 7, sa'i 7, lempar jumrah 7, ya. Gak bisa kita buat. Ini kayaknya setannya gede, tambahin aja 3, lemparnya jadi 9. Gak bisa. Jadi kalau ibadah itu kaitannya dengan jumlah, maka jumlahnya itu harus ikut dalil. Kalau dalil itu 3-3, contoh ikhwan akikah laki cuma perempuan sama, kenapa gak ada? Dalil. Contoh jadi misalnya azan, subhanallah azan, suatu contoh yang paling praktis untuk menyumbang juga azan. Allahu Akbar, kenapa 4, gak 3, gak 8? Apalagi antum tambah-tambah asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Jangankan nambahin 3, nambahin ta'ala jahat apalanya. Apalagi asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangankan nambah sallallahu alaihi wasallam, Wa asyhadu anna Muhammadan itu aja batal, ada wahyu enggak ada. Tidak ada satu riwayat pun ada yang menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya kenapa kita salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kita boleh tambah wa fadlu wa ini wa ini atau assalamualaikum warahmatullahi taala. Saya mengucapkan salam assalamualaikum dapat 10, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Kenapa enggak semua 30 apa 60 dan yang lainnya? Karena tidak ada menuju ke itu. Man qara'a harfan min kitabillah falubbihi hasanatun falhasanatu bi'ashri amsalha fala aqulu alif lam min harf walakin alif harfun lam harfun. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah mendapatkan satu kebaikan, satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Kenapa tidak dilipatkan 20 kali? Karena ada. Jadi apapun baik itu ibadah atau balasan atau sanksi, contoh aja campur orang berzina berapa? Mas yang belum nikah berapa? 100. Kenapa tidak 300? Terbukti. Mandalik jumlah rajam rajam dibunuh cabut 100 dibuang 1 tahun, kenapa gak 5 tahun mandalik? Itu loh Pak, ibadah itu seperti itu. Jadi tolong dicapkan kalau ibadah itu terkait dengan jumlah, maka kita tidak boleh menambah mengurangi tanpa ada dasar. Ini nomor 3. Nomor 4, kalau ibadah itu terkait dengan kaifiyah, tata cara. Subhanallah, lihat bagaimana Rasulullah memperagakan sampai naik mimbar caranya ruku, caranya sujud. Coba antum sekarang angkat tangan, Allahu Akbar. Begini, sama, tak bisa. Atau Allahu Akbar. Ini aja Pak, antum sholat antum enggak benar. Dan sholat antum nopal. Atau Allahu Akbar. Ada dengan takbiratul ihram, ada tata caranya ruku, ada tata caranya sampai saking detailnya bagaimana cara untuk meletakkan tangan di lututnya, semua dijelaskan oleh Rasulullah. Kaifiatnya sujud, kaifiat caranya, tak boleh kita marah sekali. Itulah ibadah. Itu juga puasa, caranya nadar, caranya tawaf, caranya sa'i, caranya baca Quran. Subhanallah, coba bayangkan ada sekalian tata cara buang hajat dan jadi jelaskan dari mulai masuknya keluarnya bagaimana perkara-perkara besar, apalagi memperingati maulid Nabi, tidak ada satu penjelasan pun. Sementara hajat orang banyak, bahkan Pak untuk syiar pernah jalan mana buang hajat sama maulid Nabi, buang hajat soal pribadi masuk masih kucing ada orang yang tahu. Sementara maulidun Nabi spektakuler dilakukan jutaan orang. Bagaimana Rasulullah menjelaskan tata cara buang hajat, tidak menjelaskan tentang masalah maulid Nabi, ada apalagi cara caranya. Mungkin enggak kita katakan ini sunnah, ini dianjurkan. Padahal soal masalah kecil buang hajat dan dijelaskan. Apalagi ada keyakinan kalau sudah kiamat. Salli ala Muhammad, berdiri Nabi datang, makanya marhaban marhaban ya Dajjal Husaini marhaban, kan disambut gitu. Salatullah, ini semuanya tak ada lagi masalah gaib. Rasul hadir disambut, ruangannya disemprot bagai minyak, diyakini Nabi Muhammad datang. Rasulullah memang betul bisa hadir di dunia, ngapain ke Jawa, mendingan Mekah pulang kampung itu ke Biliman, orang Arab ngapain ke orang Jawa. Dan kalau seandainya dari seandainya mengadakan peringatan Maulid Nabi, malam itu 1000 masjid aja Rasulullah juga cukup bingung mana yang belum didatangi. Membuaran dia oleh dia, saudara Muhammad di sana marhaban, di sini juga marhaban barang. Ini aja mustahil. Tapi itu terus dilakukan, terus digulirkan. Coba masya Allah dari sekalian kalau orang Islam sudah di kuburan itu subhanallah mas. Makanya saya terperanjat membaca di buku Encyklopedia Profesi Masjid. Di sana ada satu headline judulnya orang Kristen lebih bertauhid ketimbang orang Islam. Karena penasaran akhirnya saya buka-buka. Dalam soal kuburan orang Protestan lebih bagus ketimbang sebagian kaum muslimin yang kultuskan. Protestan itu sampai kamu kuburan itu orang di sini masya Allah sampai dibikinin hadis di tidak amiat kumul kubur fa'alaikum bil kubur hadis untuk idah ayat kumul umur. Kalau sekarang kamu dibikin susah oleh masalah, maka pergilah kuburan. Akhirnya dari sana orang hidup kadang biasa-biasa saja, setelah mati jadi hebat. Bahkan masya Allah tanahnya per minggu habis karena diambilin orang. Ada yang sampai ngambil untuk bikin kopi di pagi. Subhanallah, kopi kapal api tutup dong. Kasihan. Itu kelas pendidikan direktur bangsa yang direktur datang ke salah satu kuburan di daerah Jawa Timur cuma ngambil tanah untuk dibikin kopi ya hari. Allah Akbar. Subhanallah. Makanya dikatakan pada waktu malam terakhir Ramadan bukan sekarang ini masjid dipenuhi orang mengejar Lailatul Qadar tapi mereka pada saat malam-malam Lailatul Qadar menghabiskan waktu dan etikanya di kuburan-kuburan dari mulai sunan Ambar, sunan Giri, sunan ini, sunan belum lagi yang bah-bah dari mulai bah Anom, bah ini, bah Bejo penuh sehingga demikian ini saya sudah ada apa dengan kuburan? Orang kok jadinya kuburan itu digunakan untuk sebagai tempat penyelesaian segala sesuatu. Tender gagal ke kuburan, mau ujian ke kuburan, rumah tangga kelas ke kuburan. Subhanallah. Ada apa dengan Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tidak ada apa-apa kecuali mati kita datang ucapkan salam, kita doakan ambil ibrah suruh kubur fa'inna yudzakirul akhirah selesai. Coba aja bayangkan Pak, ada sebagian orang yang tawaf kalau tawaf mundur ini keluar dari mana tata caranya mundur. Hanya dalam rangka untuk menghormati Ka'bah. Hanya enggak ada dengan ada. Anda boleh keluar dengan posisi apa pun, sekalipun menungking silakan asalkan betah merangkak. Enggak ada. Bahkan ada sebagian orang mas, jangan nyelonjorin kaki ke arah Ka'bah dong. Kenapa? Ada mana ada beda. Wajah sopan santun di kalangan orang Jawa kan kalau hebat permisi amin sampai bungkuk mana darahnya cara menghormati bungkuk dalam Islam caranya assalamualaikum selesai nggak usah sampai mandu-mandu. Makanya kalau mandu begini nggak sambung mana rukuk malah melanggar, nggak boleh rukuk kecuali kepada Allah. Itu kriteria nomor berapa? 4 ya. 5 adalah al-waqf, Kalau sekarang ibadah itu terkait dengan waktu, maka kita tidak boleh lakukan sebelum orang bertanya keluar. Contoh ada, antum ada suruh ada mendukung sebelum 5 menit masuk, bahkan tidak sih. Waktu puasa, kenapa siang tidak malam? Karena dari berada berpuasa malam itu diganti siangnya makan, malamnya tidak makan, enak dong gitu terus. Habisan waktunya, waktunya puasa, waktunya salat, waktunya buka subhanallah ya Allah. Seluruh ibadah yang terkait dengan waktu pasti diatur. Antum lihat sampai yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Tidaklah ada satu ibadah yang terkait dengan waktu pasti dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Contoh solat, inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Haji, waktunya Syawal, Qadar, Hijjah. Kalau memang bebas waktu, enggak ada umroh kapan aja, enggak boleh juga menetapkan waktu khusus. Jadi kita, mas, yang sudah ditetapkan dilakukan sembarangan juga bid'ah. Yang dibebaskan dilakukan waktu tertentu juga bid'ah. Umpamanya matok, pokoknya umrohnya umroh Abdul adalah Rabiul Awal, bid'ah. Anda bisa umroh wajib sahabat, terserah. Cuma di sana Rasulullah SAW memberikan keabdan Ramadan. Kita katakan umroh pada waktu Ramadan bagus karena pun dalil. Karena Rasulullah mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah dan ma'i. Umrah pada waktu Ramadan menyamai haji bersamaku. Karena dalil. Begitu loh Pak. Inilah cara. Kalau memang sekarang ini ibadah terkait dengan tempat, maka kita tidak boleh pindah. Contoh itikaf masjid tidak sama untuk itikaf walaupun khusyuk di pos kambing. Tapi Pak, pos kambing itikaf loh, kok pos kambing? Tawaf biar pun lengkap ini tuanya ternyata melilingi Monas. Masa? Kok itu kabar? Tawaf Monas itu nyiumnya mana? Itu acara suatu tidak tempat ibadah tawaf ada, itikaf ada. Ketika sekarang ibadah terkait dengan tempat, kita pindah ke tempat lain walaupun kita anggap lebih mulia, maka banyak itikaf masjid di rumah, itikaf di kuburan tak boleh. Ini ibadah. Nah, hadirin sekalian, setelah itu kita mengenal Islam, setelah mengenal kita amalkan, setelah kita amalkan kita dakwahkan, setelah itu kita pupuk, kita bina dengan tarbiyah wa tasyabbuh. Insyaallah dengan cara seperti ini kita tersirah. Nah, dari sekalian selanjutnya beragama dibutuhkan al-basirah. Mas, tolong dicamkan, saya kuatkan lagi di sini, saya tegaskan lagi. Tolong dicamkan bahwa siapapun yang ingin beragama dengan baik, maka dibutuhkan al-basirah. Yang dimaksud al-basirah adalah al-ilmu wal-yakin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Al-ilmu wal-yakin. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Semuanya. Tidak ada satupun, Pak, tolong dicamkan, tidak ada satupun ibadah yang tidak ada ilmu. Ditambah ilmu enggak. Makanya sungguh disadarkan kalau ada orang muslim itu bodoh, itu keliru. Muslim itu harus pintar, muslim itu harus canggih, muslim itu harus cerdas, karena agamanya agama ilmu, serba ilmu. Makanya beragama atas dasar kebodohan akan memulai kesesatan. Sehingga kenapa ada ungkapan asar dari salah seorang sahabat bahwa orang ahli ibadah satu, orang alim satu yang mengamalkan ilmunya lebih dahulu Indonesia dan tiba 1000 ahli ibadah yang bodoh. Kenapa? 1000 ahli ibadah yang bodoh, setan gak menyesatkan aja udah liru-liru duluan. Ngapain korupsi orang kayak begini kan setan? Gak digoda aja udah sesat, Pak, apalagi digoda. Dan setan sama orang ini tidur, tapi sama orang alim. Makanya sampai Umar ketika lewat jalan, setan lewat jalan lain. Sehingga diri sekalian, ada suatu kisah yang menarik perlu kita sampaikan di sini. Syekhul Qadir Jailani pernah digoda oleh iblis. Dalam satu riwayat, dia jalan pergi, kemudian tiba-tiba ada daunan yang sangat gelap, rindang, ternyata mendung, dan suasana sangat panas. Ikutin terus perjalanan dia sampai akhirnya keluar suara, "Wahai Abdul Qadir, sejak hari ini apa-apa yang haram khusus buat kamu adalah halal. Dan saya hadir, saya adalah Tuhanmu." Apa katanya Abdul Qadir Jailani? "Ihsa ya Allah, minggat wahai Musa Allah, minggat wahai iblis, karena Allah tidak mungkin menghalalkan yang haram setelah tuntas datangnya syariat." Setelah itu mendung menghilang dan meninggalkan suara. Ucapan wahai Abdul Qadir, "Tahu saya telah menyesatkan 70 lebih orang seperti kamu berhasil dan kamu gagal saya goda berkat ilmumu." Makanya yang bisa menanggir syubhat kesesatan itu ilmu. Sehingga saya katakan di hadapnya, siapapun yang hujan cukup, gak mungkin kena pemikiran sesat alih dan menyimpang, tak mungkin. Gak ada orang yang paham sunnah masuk aliran-aliran sesat, tertarik dengan pemikiran-pemikiran menyimpang. Dan tidaklah ada suatu aliran sesat dan pemikiran menyimpang laku kecuali untuk orang-orang bodoh saja. Orang jahil, orang yang paham Alkitab wa sunnah, tak mungkin. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah menegaskan, "Mayyuridillahu bihi khairah." Dan khairah di sini nakirah, umum, baik akidah, jin, agama, ilmu, baik akhlak, baik muamalah, baik seluruhnya, termasuk rumah tangga dan dakwah, ilmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada dunya fa'alihi bil ilmu." Siapa yang ingin dunia, hendaknya dengan ilmu. "Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmu." Hendaknya dengan ilmunya. "Wa man arada huma fa'alihi bil ilmu." Siapa yang ingin keduanya, juga harus dengan ilmunya. Masya Allah, ucapan Imam Syafi'i sangat tepat. Beragama tanpa ilmu tidak akan membuahkan kecuali kerusakan dan kesesatan. Dan orang Islam itu sendiri akan menjadi pemerang buat Islam sendiri. Mendingan gak ada. Ada yang merusuhin Islam, merecokin Islam, merusak Islam. Dan berapa banyak Islam tercemar, jelek karena action dan tidak cantiknya umat Islam dalam menerjemahkan Islam. Wah, rusak. Selanjutnya, ketika kita bicara masalah agama, dibutuhkan al-izzah. Ikhwan, kita tidak boleh gampang menjual harga diri, apalagi harga kehormatan agama, ditukar dengan superman, dengan ini, subhanallah, dengan jabatan, dengan dunia. Yang dikatakan oleh Rasulullah, "Wailun lil 'arab min asy-syarri qad intarab fi dananka qita'il layl al-mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bil 'arad min ad-dunya." Celaka bagi orang Arab, fitnah sudah dekat, fitnah seperti malam pekat. Orang pagi mukmin sore kafir menjual keuntungan. Kenapa itu semua? Izzahnya tidak ada. Makanya Allah menegaskan, yang tidak punya izzah itu sebetulnya munafik. "Yaquluna la raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-'asr min al-'adab wa lillahi izzah." yang sekarang isapnya orang itu dalam hal-hal yang dosa maksiat. Bahkan ketika dia mengingatkan akhadatul izzatu bil ism, bangga dengan kebenahannya, bangga dengan kemurcegotnya, bangga dengan isbalnya, bangga dengan single parentnya, punya anak tak punya istri, bangga dengan kemukaan sekarang, bukan bangga dengan kemaksiatan. Ini ketaatan, kebaikan. Cuma hadirin sekalian, kalau kita lihat orang yang agak sedikit punya level sosial, menampakkan Islam itu kayaknya minder, minder. Apalagi jadi menteri jenggot terluar. Tuh. Apalagi sekarang ini hadirin sekalian, jadi pengusaha besar ngajak ke masjid, kayaknya perlu dicurigai jangan-jangan donatur teroris. Subhanallah. Lemah, minder. Tapi lihat orang-orang muslim ketika mengangkat jabatan tinggi jadi menteri, jadi apapun, bahwa sifat simbol agamanya dengan pede, bahkan mempengaruhi. Kalau jadi menteri pendidikan, ciptakan buku-bukunya membawa pesan-pesan agamanya. Tapi kita enggak rontokin agama. Nah kalau itu baru sohe. Gak ada isyarat, mata hina, menggelandangan umat seperti bui banjir, Pak. Sampah banjir itu, Pak. Jangankan kita pemulung aja gak hina. Untuk apa? Sandal jepit, kardok bekas, itu nyangkut di pohon, aman, rumput, susah diambilnya. Itu sampah banjir. Siapa yang hina? Pemulung aja susah, malas ngambil. Ditarik sandalnya kena kardoknya. Ditarik kacau yang kena rumputin. Untuk apa? Umat yang sangat rongsokan sampah, nyampah buih, gak ada nilai. Apalagi di hadapan umat-umat. Apakah kita sedikit tidak? Awal mungkin gak jadi umat ini nahu ya Rasulullah. Apakah kita jumlahnya sedikit lah? Belantum kesirun. Apakah ketika itu jumlah kalian? Oleh karena itu, hadirin sekalian, untuk supaya kita itu izzah, dibutuhkan agama sulihah, komitmen apapun resikonya memegang kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar, yang dia mengatakan, "Awsani khalili an aqula al-haq walau kana murra." Kekasihku berwasiat kepadaku untuk ngomong benar walaupun pahit. Hadirin sekalian, kebenaran itu panas, kebenaran itu berarti. Al-Qabidu ala dini kan Qabidu ala jawa. Tapi prinsip mengatakan harus terus dipertahankan. Coba lihat dari sekalian, kalau kita lihat ke belakang, subhanallah, bagaimana Bilal bin Rabah untuk mempertahankan kebenaran. Ya, kalau kita belum apa-apa emang dipanggang, dan antum sekarang sudah tahu, coba duhur, ya duhur sekarang mas, coba keluar di padang pasir, derajat celciusnya 50, kemudian diletakkan badan antum di padang pasir di titik batu, Khobab Ibnu Idris dipanggang sampai terkelupas. Semuanya tidak menyebabkan keluar dari agama. Bahkan ketika Khabab Ibn al-Idris datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala yusnaf rasulana, ala yusnaf sahulana. Apa kata Rasulullah? Khabab, dulu ada orang yang ditanam hidup-hidup, kemudian daging dikelupas pisah dengan tulangnya, tidak menyebabkan dia keluar dari agama. Untuk melihat bagaimana ada orang yang masuk surga karena amalan, masuk neraka karena amalan, kan di sini berkorban untuk berhalang sehingga dia tidak punya apa-apa, berhalang tidak apa-apa dengan mana, dia juga tidak mengukur. Banyak itu. Ya, untuk sekarang kata korinya nekmat beragama, kadir siku paling banyak diomongin orang. Bantulnya seperti ini. Coba bayangkan mereka setiap hari dulu berwajib sama Rasulullah SAW. Abu Qatadah yang selalu keluar sama istrinya untuk dampingi Rasulullah. Hartanya para sahabat muhajirin dia tinggalkan, tangannya tinggalkan, rumah tinggalkan. Coba kalau antum lihat sekarang sudah berapa miliar? Kehilangan semuanya untuk Islam, tapi tidak hilangkan Islam untuk dunia sekarang. Ya. Kalau dulu mereka kehilangan dunia untuk Islam, sekarang kita hilangkan Islam untuk dunia. Kapan? Kalau sudah dunia dicari untuk balik akhirat. Sekarang ada sekalian Islam menjadikan jargon-jargon untuk kepentingan-kepentingan sesaat, jadi kedudukan. Dan ini katanya Rasulullah SAW, "Ma'adibani jari'ani kursila ila wanamin bi'afsad lahuma min khirsil mar'i ala al-man wa syarafi dinihi rawahu at-Tirmidzi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya sadis ulang yang gila harta ambisi kedudukan korbankan agama. Mas, kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena hewan buas yang paling sadis serigala. Kalau maksa makan, maksanya dimakan hidup-hidup, kan nunggu mati. Kalau singa masih santun, terkam mati, baru dibuat bacaan apa anaknya, istrinya. Bahkan kalau biasa di sekitar kambing digorok, disantai, digoreng loh. Tidak, orang ajar malah. Kalau anda mengatakan itu sadis banget macam macam loh, kita yang lebih sadis. Dan itu dipepes loh, dicincang, makin namanya dicincang kan. Tidak karu-karuan. Segala gimana kalau sekarang cuma sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, waduh nariknya kayak apa mas? Itu masih lebih jahat sadis orang yang gila harta ambisi kedudukan perbandaan. Sehingga bawaannya orang ini yang dipikir adalah besok makan siang. Hewan bangkai. Maksudnya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, "Inna Allah yukhidu kulla ja'uriyin ja'udariyin ja'udariyin." Orang, sesungguhnya Allah itu benci orang yang dulu dikasih. Sahabin bin Aswar karena minim ilmunya rendah akhlaknya kencangnya dipasang suara. Tidak pernah ada cerita. Kadang-kadang diundang ke masjid pun susah. Ya, susah. Jifanin bil-layli kerdai mabangkai di malam hari, wahimanin bil-nahar kerdai di siang hari. Kalau malam bangkai kerjanya cuma morok. Katanya bahasa kerajaan saya itu hidupnya cuma matek, melek, nelek, nyekek, golek. Itu cok. Matek, tidur, melek, bangun, nyekek, makan, nelek, kotoran, golek, cari lagi, matek lagi. Udah enggak ada di kemarin binat keledai pak. Kalau bicarakan gak ada ceritanya keledai dengan azan. Kalau ada keledai dengan azan itu mahal. Emang nih anda sebagai subhanallah, ada azan gak ada azan sama aja keledai. Azan subhanallah, panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti yang lainnya kecil, sekarang yang gede cuma Allah. Ayo muncul muncul. Tapi dasar keledai udah muncul aja. Dan namanya keledai pak, pagi yang diusung kurma, sore kurma, dan yang dipikir cuma dunia dan dunia, redes. Dan akhirnya wa'alim bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia, wa jahil bi amri akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Jahil, masya Allah, kalau sudah bicara masalah peluang ekonomi, wah fasih. Duit, wah cerdas. Peluang-peluang bisnis, wah lancar. Tapi urusan agama, ngeblong-ngeblong. Sampai waktu sholat Jumat aja gak tahu apa hari Jumat, hari apa Pak? Sholat Jumat di Senin Pak, apa yang jadi khotib? Sholat Jumat hari apa? Lucu. Harinya Pak, sholat Jumat itu hari apa ya? Di Senin Pak. Dengan ada pembantu. Banyak orang-orang Islam subhanallah tidak tahu tentang agamanya, kecuali hanya warisan dari bapak moyangnya. Subhanallah, orang malah kuat ilah. Dengan demikian, setelah itu kita dibutuhkan untuk pasrah terhadap putusan Allah. Ini cara beragama yang sah. Pasrah terhadap putusan Allah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah pantas bagi mukmin laki dan perempuan ketika Allah memutuskan dan Rasul memutuskan putusan, milih-milih ini enak, ini gak enak. Dan ini kebanyakan pengikut hawa nafsu beragama ala prasmanan yang dicomot yang enak dong, yang cocok dengan seliranya. Subhanallah. Bahkan ayat itu dikabrik-kabrik, ada ayat keras, ada lunak, ada ayat panas, ada jengit. Subhanallah. Ini rahmatan dan alamin yang tinggal. Sejak kapan ada ayat cocok buat saya tinggal itu? Kalau kita itu muslim, mu'min, ya anda pilih-pilih. Fala warabbika la yu'minun, demi Tuhan Muhammad mereka tidak beriman. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah mereka itu beriman sampai kamu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum dalam persengketaan mereka, dan mereka menerima dengan tulus lapang dada, lego-lego. Gak ada catatan sedikit pun, ini kayaknya kurang serap, kurang pas, gak ada. Itu catatan. Makanya Pak, agama itu cuma butuh satu sikap, ketundukan dan kepasrahan. Gak ada lain. Sami'na wa ata'na. Atiullah wa atur Rasul, bukan pengkhianatan dan pendongkolan. Dikasih nasi ini dongkol, cerewet, kecewa, enggak setuju atau ngeyel. Ini Bani Israil, sami'na wa ata'na. Makanya kata Imam Az-Zuhri, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah datang dari Allah, tugas Nabi menyampaikan, kewajiban kita mengamalkan, titik. Gak ada istilah, wah ini gayanya menurut figur wakil atau menurut perasaan atau ini, itu di tradisi kita, di kampung kita gak cocok mas. Akhirnya dari sekalian beragam mereka. Makanya di Indonesia itu beragama yang terbelah menjadi dua, beragama atas dasar ajaran, yang duanya beragama atas dasar turunan. Yang beragama atas dasar ajaran, dasarnya Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Yang beragama atas turunan, dasarnya satu, apa kata tokoh. Dua, apa yang beredar di kampungnya. Bahkan kalau tidak ada di kampungnya, dianggap bukan ajaran. Yang sudah konflik Nabi itu turun di kampungnya. Dan yang ketiga, beragama atas dasar perasaan. Dan yang keempat, apa kata hawa nafsu. makanya sampai kapanpun kelompok agama turunan dengan ajaran ini selalu kes. Susah. Itu dalam yang belum dijelaskan pokoknya gitu mas. Tidak ada. Aku bingung melihatnya. Coba. Belum apa-apa dialognya langsung aku bingung melihatnya. Tapi yang mengatakan muslim, wah tawasul bilhaq, wah tawasul bisabar. Lucu. Orang-orang muslim akur banget wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dengan kita langsung lana amaluna wa la tawaqqa. Sehingga kita temukan Pak wabil khusus Indonesia yang kira terbuka ini kelompok-kelompok sekarang subhanallah kelompok tradisional apa kelompok yang sekarang berpahaman suka berjamaah seperti Protestan ya, akal bahkan tidak bisa saling sapa, saling tegang bahkan gesek yang sangat kosong persis kayak kartu kredit gesek kartu gasak barang kosong untuk utang akan itu harinya hidup sekarang semua orang kan jarang-jarang pulang sekarang semua orang apalagi saya itu jadi DPO mereka daftar pencarian orang itu awalnya hancur kita itu apalagi emang dia punya apa surat sakti turunan rasul tak pernah bisa sabar sudah punya kekebalan masa turun dan rusuh semua tapi berusaha ajaran yang rusuh makanya sempurna ada orang yang jenggotan begini dilendek sama mereka yang gak keturunan rusuh hanya dibalik lo jangan jadi cucu orang ajar yang urusan jenggotan siapa kakek lo langsung dia. Ya, yang jauh jenggotan ini siapa? Kakek kamu. Kok kamu jadi kurang ajar cucu? Rasul katakan aqul liha wa jazis syawarin. Ini nyuruh semuanya sunnah-sunnah ini kakek kamu. Saya orang Jawa aja hormatin. Terus kan cucu ngaku suruh sini cucu rasul malah mentahi Rasulullah malah rusak ajaran Rasulullah cucu model apa subhanallah makanya mengakuan nasab tidak membuatkan apa-apa kalau amalnya tidak soleh makanya Rasulullah saya sedang mengatakan mantafa'abihi amanu lam yusri'bihi nasabu siapa yang amalnya lambat nasabnya tidak bisa mempercepat dia ke surga. Pak, kalau dasar nasab masuk surga, ketahuilah Abu Jahal adalah orang paling tinggi surganya di akhirat. Cukup, saya kira itu. Dan, kayaknya ada yang jawab. Ada kan? Jam berapa? Semangat saja. Kita ketuk. Iya, jam 10 kan? Ya, jam berapa selesai? Terima kasih. Ya. Silakan bertanya dia. Bisa mencium Al-Qur'an secara mencium Al-Qur'an. Gimana? Mencium Al-Qur'an setelah membaca Al-Qur'an. Mencium. Oh, dah ada itu bid'ah. Karena menghormati Qur'an merupakan suatu ibadah. Dan ibadah harus ada petunjuknya. Mana petunjuk dari Rasulullah SAW? Menghormati Quran ada cara dibaca, direnungkan, diimani, diamalkan itu. Bukan dicium, tapi masalah ajarannya diinjak-injak. Untuk apa? Yang sampai cangcuk-cangcuk, tapi masalah habis itu melakukan pelanggaran terhadap isi Quran. Allah yang menghina. Thank you. diletakkan di situ. Dan kenapa? Mendengar membaca, mengkorak hafalan satu huruf satu bagian sebelum terlibat sebab. Coba aja pak, memandang Ka'bah di sini ibadah jadi apa? Ibadah di Ka'bah itu tawaf, bukan mandang. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang bikin sumpah melanggar Masjidil Haram karena hadis palsu. An-nazar ila al-Ka'bah ibadatun, memandang kepada Ka'bah itu ibadah. Hadis palsu. Terus sampai ada tujuh orang begini. Apa Ka'bah itu prototip? Itu ngomong keluar ininya cahayanya. Enggak, Ka'bah itu ditawafi. Rasulullah mengatakan, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan yatufu bihadzal bait aw yusalli bihi fi ayyi sa'atin min lailatin aw nahar. Wahai bani Abdi Manaf, jangan kamu halangi siapapun yang ingin tawaf atau salat di Masjidil Haram baik malam atau siang. Dari hadis ini juga para ulama mengatakan untuk khusus Masjidil Haram tidak ada larangan waktu salat. Terus dalam hadis Rasulullah yang lainnya, man tawafa bihadzal bait tsumma yusalli rak'atayn kana ka'ibti raqabatin. Siapa yang tawaf kemudian dilanjutkan salat dua rakaat seperti memerdekakan budak domba. Tawaf. Coba aja deh Pak. Umrah terus ulang bagi umrah masyaallah. Jadi Pak, perintah. Kita tanya, anehnya yang jelas yaitu tawaf ditinggalkan, yang umroh masih mutasyabihan dibela mati-mati. Bahkan sampai ada orang yang umroh sampai 7 kali. Dan travel-travel memberikan suatu kelebihan travelnya karena tidak bisa umroh 7 kali. Ya, ngapain Pak bayar mahal-mahal umrohnya cuma sekali yang meminta 7. Orang dari ini dari tanding masa bolak balik. Akhirnya capek, bawa duit tanah kawasan. Aina akhir mana Pak? Dan Pak, ketika kita bicara pahala surga, bicara dalil. Kalau enggak ada dalilnya, siapa yang mau menjamin surga? Nebek sama Pak Lurah. Pak, gue nitip surga gue. Kenapa paling begini? Tak bisa. Makanya Mas, kenapa ada? Karena ibadah itu kan balasannya surga. Kita gak bisa ngomong surga, ini pahal. Kalau gak ada petunjuknya, ya tidak. Itu. Tahiyatul Masjid di Haram itu bisa beda salah satunya. Tawaf antum sholat biasa. Kalau enggak tahu sholat, kalau enggak sholat, tahu juga itu. Ada lagi? Dan pada tenang. Kayaknya sudah khusyuk dan banyak tidak ada pertanyaan. Jadi ada jemaah agen apa agen umroh, dia nawarkan umroh lagi ke Masjid Aisyah. Masjid? Ya kayak umroh badan umroh lah, badan umroh untuk bapak, badan umroh untuk. Ya ini sama. Nanti untuk umroh yang pertama untuk dia, yang kedua untuk bapaknya, ketiga untuk emaknya, keempat untuk kakeknya, kelima untuk tetangganya, keenam untuk sopirnya. Semua dirangkai. Nanti sopir untuk umroh pun sudah pukul umroh yang tenang dengan umpah lagi. Benar. Sebenarnya jadi agen umroh, jadi distributor. Ada pun dari Aisyah yang diizinkan Rasulullah itu khusus Buktinya saudaranya Abdurrahman yang mengantarkan ke ikut umroh. Kalau seandainya itu berlaku untuk sahabat yang lainnya, yakin sahabat akan melakukannya. Dan itu sebagai penutup hati yang tidak bisa menyempurnakan umroh ketika haid. Itu ya, kita beri sebuah siapa yang beribadah karena takut neraka syirik, dan siapa yang beribadah karena berharap surga telah menyembah berhala, maka orang yang bertauhid adalah beribadah kepada Allah hanya murni mencari ridho dan cintanya, walaupun akhirnya dia dimasukkan ke neraka. Lu gimana ini? Muter-muter. Makanya sumpah pikiran bingung kan bikin agama dicobel baliknya, yang dicintai Allah masuk neraka, yang dibenci Allah masuk surga gitu. Makanya di antara mereka sampai saking sombongnya mengatakan neraka itu kalau saya bukain aja pandang. Ada pernah seorang sufi ditanya Ahmad padamu, saya berdoa kepada Allah tiga jika bukan dua itu langsung. Pertama, ya Allah, kabulkanlah orang-orang yang berziarah kuburku untuk minta umroh dan haji. Pokoknya kalau sudah ibadah ziarah kubur itu pasti akan umroh haji itu. Dan yang kedua, ya Allah, berikanlah syafaat orang yang menziarahi kuburanku. Amin. Yang ketiga, ya Allah, masukkan aku ke neraka. Itulah. Subhanallah. Ditanya, kenapa Allah kamu minta masuk neraka ditolak? Allah takut kalau saya masuk neraka, gunung-gunung tiga kali aja padam neraka. Ya Allah. Jadi Allah takut nanti kalau saya masuk neraka, nerakanya padam. So, Allah tidaklah mengucapkan orang seperti ini kecuali orang nyuntik Islam dari dalam kufur sintik. Allah tidak banyak. Jadi ini termasuk Rasul aja minta surga doanya saya sampaikan. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam 'alam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam 'alam. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من الشر ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. Ya Allah, aku mohon surga kepadamu, dan apa-apa yang mendekatkan ke surga baik berupa ucapan dan perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari neraka, dan apa-apa yang menyebabkan masuk neraka baik berupa ucapan. Rasul aja itu berarti lebih berkat dia Rasul. Makanya orang-orang yang bid'ah itu ada tingkat sampai orang Syiah mengatakan Jibril itu berkali-kali minta pamit izin sama Allah untuk siaran kuburannya Husain ditolak terus. Subhanallah. izin, itulah. Jadi Rasul itu diposisikan masya Allah, tokoh-tokoh bid'ah itu jika di atas Rasulullah tadi. Dan dengan cara itu dia akan bisa memasarkan bid'ahnya. Jadi orang dibikin tidak percaya terhadap Quran hadis, tidak menghargai Quran hadis, akhirnya menghargai tokoh dan ajaran tokoh. Udah. Coba aja sekarang pengikutnya Ahmad Musadiq yang aku jadi nabi. Saya lebih percaya mati Ahmad Rasulullah mati. Walaupun sampai sekarang kitab suci yang belum keluar, masih dalam proses percetakan. Jibrilnya pun masih amin ya Allah. Ini orangnya jadi enggak ya Allah. Ngacau semua. Makanya di Indonesia semuanya ada yang Satrio Winningen, Imam Mahdi, Ratu Adil. Mana ada Imam Mahdi dari Blitar? Tujuh. Ciri-cirinya Imam Mahdi itu Ikhwan dalam hadis Rasulullah. Ajar-ajar hati akan apa? Jidatnya lebar, hidungnya maju, turunan langsung. Makanya Imam Syafi'i itu masya Allah, karena turunan Rasulullah bicara itu subhanallah. Sampai itu mama bibir atas tembus sampai macam di membantu PS dari kita. Tapi ada aja pengikutnya pak, ada. Satrio Winningen dari Bendoro, Ratu Adil dari Blitar, Imam Mahdi dari Bendiul. Coba itu jualan brem. Mana ada Imam Mahdi usaha brem? Ada aja. Lihat Amin Mujib yang sudah Eden itu saja ada mengikut ini yang menunjukkan Eden itu di bahasa orang Jawa Eden itu aja ada mengikutnya. Kalau gak dikasih juga mengatrom 70 tahun, kagak bakal dikasih. Padahal ada yang sekalian Allah ngasih segala sesuatu dan sebab. Contoh aja dalam hadis kudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fasjuduni adikum. Wahai hambaku, semua kalian tersesat kecuali yang saya berikan petunjuk. Mintalah dengan salat supaya dapat petunjuk ngaji ta'lim itu. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastatbi'uni atib. Wa ya rabbaku, semua kalian adalah kelaparan, minta makan kepadaku, aku akan beri makan. Apalah akhlak sebelum ya pakai sebab dong mas, usaha kerja. Wah ini Allah mengatakan minta makan kepadaku, kamu akan beri makan. Langsung dengan menghadap kiblat maaf boleh berbunyi. Ya bisa pakai sebab. Dan tolong dijaga, kata Ibnu Taimiyah, tidaklah Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini menyenangkan melalui sebab. Allah beri sembuh sebabnya berobat, Allah beri kenyang sebabnya makan, Allah beri kekayaan sebabnya kerja, Allah beri surga sebabnya amal soleh. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Siapa yang ta'ata sedekah, zakat, wasodaqo bilhusna, mempercayai dinul Islam dan surga, itu mudahkan kepada hidayah. Tapi wa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Masing-masing ada sebab. Nah, kalau sekarang seperti itu, ya betul yang jadi sumpah pikirannya. Itu lampu tangan. Akhirnya terlalu pakai airbag. Orang yang sufi seperti ini pura-pura gak bekerja, nanti rezeki datang kepada Allah. Kalau seandainya di depannya ada sepiring nasi, lem langsung rakus ke depan. Tawakul dengan tawakal itu beda. Tawakal menyerahkan hati kepada Allah, mengarahkan tangan kaki usaha, itu tawakal. Tapi kalau sekarang menyerahkan hati, tangan dan kaki kepada Allah, itu namanya tawakul. Gak usah tawakul. Akhirnya mentalnya pasrah, kelaparan. Akhirnya tawarin nasi habis sebakul. Itu tawakul. Pura-pura gue buat rejuhun, mualim, gak mau dunia. Akhirnya hidupnya terlonta-lonta, gantung sana, gantung sini, beban sana, beban sini. Akhirnya apa? Kelaparan. Tawarin nasi ini tetap sebakul. 14. Makanya kerja gak ada orang menggantungkan hidup dengan menyerahkan tangan, kaki, hati kepada Allah. Yang diserahkan hati, ya Allah, saya usaha, saya kerja, baik kata, tapi tetap ya Allah, ini semua karunia-Mu loh. Ya Allah, walaupun di tangan saya ini banyak, tapi yang di tangan-Mu lebih banyak. Ya Allah, walaupun di tangan saya ini sekarang awet, tapi di tangan-Mu lebih awet. Itu namanya tawakal. Tapi aja kerja. Sampai Rasulullah mengatakan, "Mabid nabiyin bulisa illa maqatru'al ghanam." Tidaklah ada satu nabi yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Nabi Dawud kurang apa, Pak, masih bikin baju perang. Dia seorang raja, ngambilin gaji dari kerajaannya, luas, udah cukup. Nabi Sulaiman apalagi pasukannya yang gak ada dari apa. Suruh jin ambil emas yang ada di lautan, siap 5 kilo, 10 kilo, 10 ton. Tapi masih bikin anyaman dari pohon kurma itu. Ya, tentang masalah minta Rasul sendiri suruh minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa tafaddala. Maka Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillahi yaghdab 'alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Loh, Allah yang nyuruh, Rasul yang nyuruh, loh kok malah disalah-salah. Selesai. Ya, cukup. Ada terus. Ya, selama tidak ada sholat yang boleh dikerjakan setelah sholat asar sebelum azan maghrib. Ada di antara para ulama ini perbedaan. Selagi masih belum memuning kulit, tapi ada yang melarang makruhkan yang haram menjelang terbenam. Wallahu'alam bissawab. Ya, kalau seandainya kita ingin sholat-sholat sunnah, qadha' boleh. Tapi sholat sunnah mutlak tidak tinggalkan. Karena menjelang maghrib itu Rasulullah SAW melarang. Tiga waktu Allah melarang saya sholat dan mengubur jenazah. Pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Itu yang benar. Ada rasa? Ya. Mana punya orang yang menjual orang yang punya menjual usahanya jadi melunasi hutang? Ini bisa lihat, tolong dicatkan. Rasulullah SAW mengatakan, kasrul idamil bayyin ya kasri. Memecah, mengambil anggota tubuh mayit itu seperti mengambil saat hidupnya. Tapi alasan yang kedua, badan ini bukan milik kita, milik Allah. Jadi kita nggak bisa dengan enaknya jual beli karena bukan milik kita. Oleh karena itu tidak boleh dengan alasan itu order dulu dia itu. Dan menghilangkan underdeal tubuh itu termasuk mabarat bahaya. Sementara kaidah usul fikih mengatakan la yuzalu dharar bil dharar, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan baik. Utang bahaya, tapi menghilangkan anggota tubuh juga bahaya, tidak boleh. Sudah sekarang kaum muslimin lain yang mati atau negara. Antum ambil ginjal satu ya, kalau terus lancar ginjalnya, kalau konser sudah berbatas. Dan nikmat hewannya orang cukup ada. Banyak orang mengorbankan duit untuk sehat, dan kok mengorbankan sehat untuk duit? Lucu. Ya kan harusnya kita korbankan uang untuk kesehatan. Nah, kok ada orang yang korbankan kesehatan untuk uang? Ini gak masuk akal. Dan termasuk yang dilindungi oleh Islam adalah badan. Makanya gak boleh dilindungi. Termasuk dibunuh, dikurangi, cacat, dirusak, gak boleh. Jangan kan rusak ginjal, Pak. Rusak untuk tubuh, dicerang-cerang aja gak boleh. Itu haram, makanya merubah alih Islam, merubah hidup, gak boleh. Merubah gigi aja gak boleh, kecuali untuk kesehatan. Terutama perempuan yang ada berubah alisnya, pengen alis matunga dicukur. Padahal alis ini sudah karunia dari Allah, dicocokkan dengan bentuk mukanya. Ini sudah nyetel, sudah nikrom. Nah kalau sekarang mukanya enggak kayak matunga, alisnya toh ya enggak jadi matunga, jadi madul-madul. Enggak coba itu rusak. Ada haram, dosa, berarti akan muka itu niru. Ya, apakah kita boleh menjenggot alasan-alasan pekerjaan? Alasan pekerjaan? Tidak ada alasan pekerjaan. Karena kita pakai masker. Ya sudah ditutup aja pakai alat itu, bisa aja. Ini ada jenggot bocor. Masternya ya, aman, ini bocor. Bocor. Jadi plaster aja dulu. Plaster pakai plastik. Sudah kasih. Lakban ini mas. Dan apa? Ini kita di Indonesia, kita di negara tempat kita ada satu masjid yang minum banyak melaksanakan jumat, kayak dalam makamnya atau dalam ibadahnya. Apa kita harus cari masjid lain atau salat di rumah atau masjid yang terdekat? Masjid bid'ah, ya bid'ah. Bid'ah atau ada makamnya? Kalau ada makamnya, cari masjid yang lain, walaupun agak jauh. Kalau hanya bid'ah, tidak bid'ah mukaffirah, menyebabkan dia keluar dari Islam, sholat. Tidak ada alasan meninggalkan sholat jamaah. Berdasarkan fatwa Al-Hasan Al-Basri, ketika ditanya, bagaimana wahai imam kita sholat di belakang imam ahli bid'ah? Apakah tadi sholli ma'ahu wa'alihi bid'ahu, sholatlah bersama dia bid'ah dihilang. Dan Rasulullah mengatakan sholli ma'ahu. Ketika ditanya tentang imam-imam yang jahat, Rasul katakan sholli ma'ahu, fa'in asawahu falakum walakum wa'in akhtahu falakum wa'alihim. Suatu waktu bersama dia, kamu salah, kamu benar, kamu benar, dia benar, kalau salah, dia salah yang aku, kamu benar, aku salah, siapa sih? Cukup. Demikian, subhanallah.